menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam 80 malam, yaitu Az-Zuhri. Taib, berikutnya pertanyaan kepada santri Idad. Nomor 32. Sebutkan ucapan Az-Zuhri terkait dengan kemampuan menghafalnya. Yaitu terkait dengan apa resep untuk bisa mudah menghafal. Oh, ini yang Az-Zuhri, bukan yang kemarin disebutkan. Az-Zuhri. Taib, dibantu nomor 31. Nomor 30. Ya, nomor 30. Dibantu nomor 27. Kenapa? Memakan kismis sambil dicampur madu begitu. Campuran madu ini tambahan dari antum. Kalau yang disebutkan Az-Zuhri kemarin, falyakul az-zabib, ya kan? Makan kismis. Naam. Ijlisu. Juga madu juga ada riwayat ya, thayyib. Naam. Itu juga ucapan Zuhri, cuman dia terpisah. Artinya yang pertama adalah falyakul az-zabib, kemudian pada riwayat yang lain disebutkan alaika bil asl. Naam, asl. Kemudian pertanyaan berikutnya, perkara apa lagi yang bisa menguatkan hafalan dari apa yang disebutkan kemarin? Idad nomor berikutnya, nomor 26. Minum air zam-zam, ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 25, sebutkan hadis yang menunjukkan tentang bahwa air zam-zam ini berfungsi pada apa yang dia diminum untuknya. Tayib, dibantu berikutnya 24. Betul. Dua puluh satu. 20. Hah? Itu dari mana itu? Tulisan sendiri atau bukan? Sudah betul, cuman bacanya yang keliru. Tayyib dibantu. 18. Tujuh belas. Mau zam-zam kenapa? Suriba. Lima suriba lahu. Mau zam-zam lima. Untuk apa dia minum? Untuk apa dia diminum? Ini fungsinya adalah tergantung niatan dari si peminumnya. Ijlisu barakallahu fikum. Ma'u zam-zam lima suri balahu. Ya. Nah ini fungsinya muroja'ah. Jadi catatan-catatan antum itu ada kekeliruan-kekeliruan, bisa diluruskan, ya, bisa dibenarkan. Apa yang mencatat kemarin tertinggal dan sebagainya bisa untuk kemudian dibetulkan. Taib. Apa doa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat minum air zam-zam? Tadi nomor berapa terakhir? 17. Sekarang 16. Nomor 15. Empat belas. Aywa, ahsan barakallahu fiik. Ya, meminta supaya dikuatkan hafalan sampai martabatnya Al-Imam Adz-Dzahabi gurunya. Nah, barakallahu fiikum. Ijlisu. Adapun As-Suyuti, apa permintaan beliau dalam minum air zam-zam? Di antara permintaan tentunya ya. As-Suyuti. Berikutnya nomor 13. Dua belas. Ini ditunggu. Fadal. Wallahu a'lam. Nomor 11. Nomor 10. Nomor 9. Nomor 8. Al-Qilqini. Naam. Al-Qilqini dalam fikih, dalam hadis. Ya, antum boleh duduk, yang lain belum. Naam. Dalam hadis sampai derajat. Lanjut nomor berapa? 7. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahsan tu barakallahu fikum. Ijlisu. Tanya pertanyaan untuk Tidi. Terkait dengan syair ini yang kemarin kita bacakan itu, ada yang bisa? Ya, syair yang kita bacakan kemarin, ada yang bisa mencatatnya? Biqadril kadhi taktasibul tuktasabul ma'ali wa man talabal ula saharal layali tarumul izza ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي تركت نوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. Ada yang mencatat? Hah? Betul, yang mencatat berdiri. Yang bisa membacakan. Nah, berdiri, betul. Tuktasabul ma'al. Waman. Sahar al-layali. Tanam. Ya usul bahra. Man. Lali itu hanya lulu. Jamaknya lali. Ya ini mencari mutiara. Mencari mutiara aja sampai menyelami samudra hanya untuk mutiara. Ini ingin mengejar ketinggian dan kemuliaan, kok malah nyantai dan ya berleha-leha, tidak mau kemudian berusaha sekuat tenaga. Tanam lailan, tidur malam dengan nyantainya. Taib. Fil layali. Nah, Hasan. Fawafikni. Sampai situ. Sampai situ aja. Nah. Aqsal ma'ali. Aywa. Nah itu diluruskan, dibetulkan yang keliru tadi, ya. Kemudian dihafalkan. Nah, untuk TD wajib hukumnya. Untuk i'dad dan takmili mustahab. Ya, dihafalkan tadi. Dan kebiasaan para ulama dahulu mereka di saat sudah jenuh dalam menyampaikan hadis, ya kan, setiap saat setiap waktu belajar ilmu hadis, ilmu Quran begitu, terkadang ada perasaan-perasaan jenuh tersebut datang dan mereka mengarahkannya kepada pembacaan daripada syair-syair yang mereka punya, semacam ini untuk menggugah semangat mereka. Biqadril gadi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula saharal layali tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal lali taraktu nauma rabbi bil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali fawafikni ila tahsili ilmin wa balikni ila aqsal ma'ali. Dan banyak sekali contoh-contoh dari para ulama kita di dalam mereka semangat menuntut ilmu dan meninggalkan bahkan tidur malam mereka, kecuali sedikit saja di waktu-waktu malam mereka ya tidur. Disebutkan di antara biografi Muhammad ibn al-Hasan As-Syaibani, Muhammad ibn al-Hasan As-Syaibani, annahu kana la yanamul lail. Dahulu beliau tidak pernah tidur malam. Wa kana 'indahul ma. Dan di sisi beliau ada air. Yuzilu naumah bil ma. Beliau menghilangkan kantuk dengan air tersebut. Jadi setiap sudah mengantuk begitu, ya, diperciki wajahnya dengan air yang telah disediakan. Wa kana yaqul, dan di antara yang beliau ucapkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, innan nauma minal hararah, Inna nauma minal hararah. Kantuk itu dari panasnya tubuh. Kemudian tidur. An-naum artinya tidur, tapi maksudnya adalah naum. Apa? Kantuk. Fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Maka harus untuk kemudian diredam dengan air yang dingin. Kantuk itu kan rasanya kalau menahan kantuk itu badan rasanya panas. Sudah sangat ngantuk sekali begitu. Padahal inginnya masih terus belajar. Rasanya itu gerah, panas badannya. Ingin segera berubah. Hanya para ulama, mereka tidak mau kalah dengan hal tersebut. Karena kenikmatan ilmu yang telah mereka rasakan, mereka mampu menguasai daripada perkara-perkara itu. Ya tentunya ini orang-orang tertentu yang mampu, ya tidak setiap kita mampu seperti itu. Dan kemarin telah disebutkan 8 jam dalam sehari semalam efektifnya tidur. Akan tetapi setiap orang berbeda-beda. Dan terutama para ulama, mereka tidak mengambil daripada patokan ini. Karena mereka mendapatkan jauh kenikmatan daripada hanya sekedar terlelap tidur. Mereka menghabiskan malam-malam mereka untuk ibadah kepada Allah dan untuk belajar ilmu din. Di antara biografi Hasan ibn Ziyad disebutkan oleh Az-Zarnuji beliau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, beliau penulis daripada kitab tersebut. Az-Zarnuji mengatakan dakhala Hasan ibn Ziyad rahimahullahu taala fit tafaqquh. Hasan bin Ziyad rahimahullah, beliau masuk mulai belajar ilmu. Fit tafaqquh itu artinya belajar ilmu fikih. Baru mulai belajar. Ya, Hasan bin Ziyad rahimahullah. Wa huwa ibnu samanina sanah. Di saat beliau sudah berusia 80 tahun. Nah, di antara kita ini kan belum ada yang sampai 80. Tetapi beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir usia beliau baru mulai belajar. Dakhala fit tafaqquh wa huwa ibnu samanina sanah. 80 tahun. Walam yabut 'alal firas 40 sanah. Berarti usianya berapa itu? Dan beliau setelah itu, setelah belajar itu, beliau tidak pernah merebahkan badan di atas tempat tidur selama 40 tahun. Ya, ini selama usia beliau tersisa daripada 80 tadi. 120 tahun usia beliau. Setelah belajar tidur dalam keadaan duduk. Karena semangatnya belajar. Dan memang seorang secara umum di saat bertambah usia maka semakin sedikit apa istilahnya yang disebutkan di dalam ilmu kedokteran, yakni badan kita ini menghasilkan sejenis enzim untuk kemudian bisa yakni tidur begitu, melatonin atau apa almuhim apa istilahnya, produksi dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia semakin mengurang begitu, sehingga kebutuhan untuk tidur orang yang sudah tua dengan anak muda itu beda, apalagi dengan bayi. Semakin bertambah usia maka semakin tidak butuh banyak tidur. Bahkan terkadang seseorang kalau sudah usia, ya tidur sebentar itu sudah merasa cukup dia. Tidur malam yang penting sudah lelap, betul-betul bisa lelap, bangun sudah fresh. Nah ini Hasan ibn Ziyad rahimahullah, beliau dalam tafaqquh fiddin, belajar agama semenjak usia 80 tahun. Jadi jangan kemudian minder ya, sudah usia tua masa saya masih bisa belajar, ya kan? Bisa. Belum ada kata terlambat di saat seseorang mau belajar. Tapi kita akan bacakan beberapa sirah daripada para ulama kita terkait dengan mereka meninggalkan tidur karena atau dalam rangka thalabul ilm. Karena ilmu syar'i itu memiliki kelezatan tersendiri, halawah di dalam hati, yang dengan kelezatan tersebut melupakan ya pada diri seseorang, seorang thalibul ilm, segala macam kelezatan-kelezatan selainnya, kelezatan-kelezatan dunia. Dan di saat kemudian para salaf kita, mereka mampu merasakan kelezatan tersebut, mereka pun kemudian menyelami daripada kelezatan tersebut sepanjang hidup mereka, untuk kemudian menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Mereka melewati hari demi hari dengan penuh semangat di dalam menuntut ilmu tersebut. Tidaklah mereka merebahkan badan mereka kecuali hanya sebentar saja. Sekedar untuk bisa kembali fresh dan bisa kembali bugar, bisa kembali kepada ketaatan dan kembali untuk belajar din. Karena kelezatan ilmu telah merasuk ke dalam sanubari mereka, dan kelezatan ilmu tersebut mampu mengalahkan daripada kelezatan tidur-tidur mereka. Kita akan bacakan beberapa kisahnya. Ibnu Qasim rahimahullah Al-Misri, Ibnu Qasim Al-Misri, Abdurrahman Ibnu Qasim, murid daripada Imam Malik. Menceritakan tentang satu kejadian. Kuntu atil Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ghalasan. Dahulu aku mendatangi Imam Malik dalam keadaan masih gelap. Artinya di situ di akhir malam ya. Menjelang fajar. Fas'alu an mas'alatain aw thalath aw arba li'anni kuntu ajidu minhu fi dzalikal waqt insiraha sadrin. Sehingga aku bisa bertanya tentang 2-3 permasalahan atau 4 pertanyaan aku ajukan kepada beliau. Karena aku mendapati pada waktu-waktu tersebut beliau dalam keadaan lapang dada beliau. Hatinya dalam keadaan lapang. Waqilat talamid, dan juga sedikitnya murid. Karena beliau orang yang sangat sibuk ya, senantiasa dikelilingi oleh murid-murid beliau. Fakuntu atihi fi kulli sahar, maka aku datangi beliau pada setiap waktu sahur. Jadi di akhir malam sebelum fajar. Fa'ataituhu marrah, maka aku pun datang kepada beliau pada suatu ketika. Fatawasattu atabat babihi ka'adati, kemudian aku bersandar pada daun pintu rumah beliau seperti kebiasaanku, atau gawang pintunya gitu ya, seperti kebiasaanku setiap hari seperti itu. Antadir khurujahu lisholah, aku menunggu keluarnya beliau untuk sholat. Li'as'alahu amma urid, sehingga aku bisa bertanya kepada beliau apa saja yang aku mau. Faghalabatni 'ainaya fanimtu, ternyata mataku mengalahkan diriku dan aku tidak sanggup menahan daripada kantuk, dan aku pun tidur di depan rumah Imam Malik. Wa kharaja Malik ilal masjid wa lam as'ur bihi, dan Imam Malik keluar dalam keadaan aku tidak menyadarinya karena tertidur di situ, dan Imam Malik juga tidak membangunkannya. Faraqabatni jariyatun sauda lahu bi rijliha, Maka kemudian dibangunkan oleh budak perempuan yang hitam miliknya, milik daripada Imam Malik. Waqalat li, si jariah tadi itu, budak perempuan tadi mengatakan, inna maula qad kharaj. Laisa yakful kama takful. Kalimat ya dianggap seperti temannya, ya dikiranya sama-sama budak. Karena kebiasaan tiap malam kan. Tiap malam di situ seperti seolah-olah ya ini menjadi khadimnya Imam Malik, pelayannya. Ini dianggap sama budaknya Imam Malik ini sama seperti dia statusnya, sama-sama budak. Tuanmu sudah keluar itu menuju masjid. Enggak lalai seperti kamu, gitu. Maka perhatikan di sini bagaimana sampai sedemikian rupa, ya. Seorang yang imam besar, ya, Ibnul Qasim, imam besar, meriwayatkan Muwatta Malik dan puluhan tahun belajar dengan Imam Malik. Itu sampai dikira budak gara-gara apa? Ya tertidur di depan rumah Imam Malik. Menunjukkan bahwa betul-betul waktu-waktunya itu penuh dengan ilmu. Ya. Seorang penyair menyatakan, matu fa'ahyahum ihya'u laylihim. Matu fa'ahyahum ihya'u laylihimu. Nah, ini munya ini sebagai isba' dalam istilah ilmu arut, ya, ilmu terkait dengan syair. Waman siwahum unasun bilkara matu. Matu, mereka telah mati. Fa'ahyahum, maka dihidupkan mereka ini. Ihya ulailihim, oleh yang menghidupkan malam-malam mereka. Yang menghidupkan malam-malam mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwasanya mereka, para ulama, walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutannya, seolah-olah mereka berada di tengah-tengah kita. Senantiasa kita nukil ucapan-ucapan mereka, kita pelajari kalam-kalam mereka, ya. Dibutuhkan oleh setiap orang yang masih hidup, walaupun mereka sudah dikubur, ya. Sudah meninggal dunia, matu, maka Allah hidupkan. Fa'ahyahum ihya'u laylihim. Allah hidupkan, yang Allah juga yang telah menghidupkan mereka, di saat hidupnya mereka, mereka senantiasa menghidupkan malam-malam mereka. Wa man siwahum unasun bil karamatu. Adapun selain mereka, orang-orang yang bil karok, al-karok itu artinya adalah nuas, ya istilahnya, kantuk. Dengan rasa kantuknya mereka, mereka mati. Yani orang-orang ini mereka tidur, ya, dan tidurnya mereka ini untuk sama sekali tidak memikirkan tentang ilmu. Walaupun mereka masih hidup, tetapi kondisi mereka seperti orang yang sudah mati. Sedangkan mereka yang menghidupkan malam-malamnya untuk ilmu, setelah matinya pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebutannya. Ini a'immah, para a'immah. Saat mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan thalabul ilmi, dengan murojaah, dengan memindahkan catatan-catatan dan seterusnya. Ya, mereka menjauhi daripada kelezatan tidur mereka di malam hari untuk mengharapkan daripada keridhaan sang penguasa malam, yakni Rabbul Alamin. Allah hidupkan mereka setelah kematian mereka dalam kehidupan dunia dengan penyebutan-penyebutan mereka, ya, dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Setiap orang yang menyebut namanya mendoakannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, senantiasa mendapatkan doa-doa. Walaupun mereka sudah tiada, tetapi karena senantiasa disebut seolah-olah mereka berada di tengah-tengah kita. Demikian pula apa yang mereka tulis dari kitab-kitab, ya. Mereka seolah-olah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang laghun, ghafilun, babtalun, orang-orang yang mereka jauh daripada ilmu, tidak ada semangat untuk belajar ilmu din, waktu-waktu mereka habis untuk tidur baik siang maupun malam. Maka mereka walaupun masih hidup, hakikat mereka itu seperti orang yang sudah mati. Badan-badan mereka adalah kuburan bagi jiwanya. Tayyib. Tadi telah disebutkan tentang Al-Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Beliau menyiapkan apa tadi? Air ya. Di saat beliau kantuk, maka beliau percikkan pada wajah beliau sendiri. Nah, ini diberlakukan pula kepada beliau terhadap murid beliau. Diceritakan di antara biografi Asad Ibn Furat, rahimahullah. Asad Ibn Furat ini, beliau melakukan rihlah perjalanan menuju Irak untuk talabul ilm. Di hadapan Muhammad Ibn Hasan As-Syaibani rahimahullah. Di saat sampai di hadapan Muhammad Ibn Hasan, Al-Imam Asad bin Furat, ya saat itu beliau masih talib, berkata kepada Al-Imam As-Syaibani, ini gharib, aku ini orang asing, ya ini orang jauh, qalilun nafaqah, dan sedikit pula bekalku, wasama' minka nazrun, sedangkan mendengar ilmu darimu itu sangat-sangat jarang. Ya ini pelajaran-pelajaran disampaikan oleh As-Syaibani rahimahullah itu sedikit. Wa talaba indaka katsir, sedangkan para santri sangat banyak sekali. Fama hilati, lantas apa dayaku? Ini artinya di situ, bagaimana aku bisa untuk mendapatkan ilmu lebih daripada kadarku? Kadar lebih daripada kadar yang lain, karena aku ini jauh. Tidak memungkinkan untuk kemudian setiap waktu, setiap saat, dan untuk tinggal dalam waktu yang lama, karena bekal pun juga menipis. Maka As-Syaibani rahimahullah menyatakan, isma' ma'iraqiyin bin nahar, kamu bisa tetap hadir mendengar pelajaran-pelajaranku bersama dengan orang-orang Irak di siang hari, yakni bersama dengan para tulab yang lain. Wa qad ja'altu lakal lail wahdak, dan aku jadikan untuk waktu malam hanya khusus bagimu saja. Fatabitu indi wa usmi'ukal ilm, kamu tinggal di rumahku ya, dan aku akan perdengarkan kepadamu ilmu, yakni akan diprivat sama As-Syaibani rahimahullah. Maka kemudian Asad bin Furat mengatakan, fakuntu abitu indahu fi baitihi, aku pun tinggal bersama beliau di rumahnya. Wayanzil ilayya, dan setiap malam beliau turun kepadaku. Wayaj'al baina yadayhi qadahan fi hilma, beliau, kebiasaan beliau memang membawa cangkir besar yang berisi air. Tsumma ya'khudz fil qira'ah, kemudian mulai beliau membaca. Fa idza qala al-lail na'astu, di saat kemudian sudah sangat malam gitu, semakin larut larut malam, aku pun terkantuk-kantuk. Mala ayadahu bil ma'a tayyib, mala ayadahu bil ma'a wa nadha bihi wajhi fa anta bihu, maka beliau penuhi tangan beliau dengan air kemudian disiramkan ke wajahku sehingga aku pun sadar. Fadhala ala hadhil hal ma'i hatta anhaitu ma urid sama'ahu minhu minal ilm, seperti itu terus berlaku sampai kemudian selesai hajatku kepada beliau apa yang hendak aku dengar dari ilmu. Di antara kisah Al-Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Muhammad bin Abi Hatim, disebutkan oleh An-Nawawi dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat, kana Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah idza kuntu ma'ahu fi safar yatba'una baitun wahid. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila aku bersama beliau dalam satu safar, beliau kumpulkan kami dalam satu rumah. Fakana yattaji' ala firasi liyanam. Maka beliau bersandar, merebahkan badan pada tempat tidur beliau untuk tidur. Fatamurru bi khatirihi faidah, tiba-tiba terbersit pada benak beliau satu faidah. Fayaqumu an firasi, lantas beliau pun berdiri. Berdiri dari tempat tidur beliau, wa yakhudul qaddahah. Kemudian mengambil, ya kak, qaddahah itu kalau sekarang korek api ya. Ini mengambil alat untuk menyalakan pelita. Wa yuqitu sirat, dan kemudian beliau menghidupkan pelita. Wa yukhrij ahadits fa yu'allim 'alayha yakni memberikan tanda. Kemudian beliau keluarkan hadis-hadis beliau, kemudian beliau berkasih tanda untuk faedah-faedah tadi yang terbersit tadi. Tsumma yad'u ra'sahu liyanam, kemudian beliau letakkan kembali kepala beliau untuk tidur. Fatamur bi khatirihi al-faida, lagi terbersit faedah. Fayuqidul misbah wa yukhrij ahaditsahu fa yu'allim 'alayha. Kembali lagi beliau menghidupkan sentir, kemudian beliau keluarkan hadis-hadis beliau, kemudian dikasih tanda. Wa hakadha yaf'al dhalika fil laila al-wahidah min 15 marrah ila 20 marrah. Demikianlah beliau melakukan itu terus dalam satu malam, bisa antara 15 sampai 20 kali, kata Ibnu Abi Hatim. Wa kana yusalli waqta sahar 13 rakaah, dan beliau salat malam waktu sahur, yakni di sepertiga malam terakhir, 13 rakaat. Wa kana la yuqiduni fi kulli ma yaqumu bihi, dan beliau sama sekali tidak membangunkanku pada setiap apa yang beliau lakukan. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah yang lainnya dari para imam kita, para ulama kita, di mana mereka meninggalkan tidur, atau tidur ya sewajarnya, secukupnya ya, tidak berlebihan, untuk kemudian mereka habiskan malam-malam mereka mendapatkan kelezatan daripada ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat.